وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengambilan hadis kita tentang yang kita bahas, yaitu bab dibenci untuk diakhirkan salat dari waktu yang mukhtar, yang dipilih. Kita mengambil hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Di mana hadis yang kedua adalah ya Aba Dzar, innahu sayakunu ba'di umara'u yumituna as-salata fasalli as-salata liwaqtiha fa in salaita liwaqtiha kanat laka nafilatan wa illa kunta qad ahrazta salatak. Wahai Abi Dzar, sesungguhnya akan ada setelahku pemimpin-pemimpin, amir-amir atau pemimpin-pemimpin yang mematikan solat. Maka solatlah, kerjakanlah solat pada waktunya apabila engkau telah mengerjakan solat di waktunya. Kanat laka nafilatan, maka solatmu bersama mereka menjadi solat sunat. Wa illa, kalau engkau tidak mengerjakan bersama mereka, kunta qad ahrasta salataka, engkau telah memelihara salatmu karena mengerjakannya di awal waktu. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di umara'u yumituna shalah, Imam Nawawi dia mengatakan, fihi dalilun min dalailin nubuwah. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memberitahukan sesuatu yang akan terjadi. Wa qad waqa'a hadha fi zaman Bani Umayyah. Hal ini telah terjadi pada zaman dinasti Bani Umayyah. Kemudian ungkapan fa shalli salata li waqtiha, salatlah engkau, kerjakanlah salat pada waktunya, dan seterusnya tadi. Ya, ma'nahu idza 'alimta min halihim, jika engkau mengetahui tentang keadaan mereka, kebiasaan mereka, ta'khiruha 'an waqtihal muqtar, bahwa mereka mengakhirkan salat dari waktu yang muqtar, waktu yang dipilih, artinya tempo waktu yang boleh kita mengakhirkan salat kita, diakhirkan dari waktu itu. Shalliha li awaq di awwali waqtiha, kerjakanlah pada awal waktunya. Tsumma in sallauha liwaqtihal muqtar, wa salliha aidan ma'ahum. Kalau seandainya mereka mengerjakannya pada waktu yang muqtar, maka salatlah bersama mereka. Wa takunu salatuka ma'ahum nafilatan, salatmu bersama mereka adalah salat sunat. Wa illa kunta qad ahrazta salatak, kalau tidak sesungguhnya engkau telah menjaga salatmu, bi fi'lika fi awwal waqt, karena engkau mengerjakannya di awal waktu. Ai hasaltaha, yakni engkau telah mendapatkan salat tersebut. Wa santaha wa hafadtaha wa tahwa wa hafadta laha, engkau telah menjaga dan engkau telah berhati-hati terhadap salat. Jadi begini, kalau seandainya misalkan sholat asar ada waktu mukhtar. Waktu mukhtar kapan? Mulai dari bayang-bayang sepanjang benda kepada bayang-bayang dua kali lipat benda. Setelah itu adalah waktu karohah. Kalau asar itu ada tiga waktu. Waktu mukhtar, waktu boleh dikerjakan, akan tetapi sudah karohah, yaitu di waktu istifirah. ya, waktu isfira, walaupun waktu asar itu dia habis dengan tenggelamnya matahari. Tapi itu ada pembagian-pembagian dari waktu. Nah, kalau seandainya Anda tahu bahwasanya imam ini atau pemimpin ini suka mengakhirkan sholat ke waktu isfirar, berarti keluar dari waktu mukhtar, maka kerjakanlah di awal waktu sendirian. Dan setelah itu, kalau seandainya mereka mengerjakannya masih di waktu mukhtar, lakukanlah sholat kembali bersama mereka. Maka sholatmu yang kamu kerjakan dengan mereka adalah sholat sunat. Kalau seandainya dia keluarkan waktunya, pekerjaan kita yang mengerjakan sholat di awal waktu, ini adalah kita telah menjaga sholat di awal waktu. Kita sudah mengambil tindakan hati-hati. Sebaliknya, kalau seandainya waktunya lebih awal, ya, waktunya lebih awal, dari sebagian fatwa ulama yang kita dengar, kerjakan bersama jamaah, lalu kerjakan kembali dengan di waktu kita sudah pasti mendapatkan waktunya sudah masuk untuk mengerjakan sendirian. Ya, maka mana yang ambil hati-hati, yang jelas sudah masuknya waktu itu sudah pasti, ya. Nah, jadi ini ada untuk tindakan kehati-hatian. Kemudian yang ketiga, ada kebiasaan dari ikhwan ketika menghadiri pengajian atau tabligh akbar dan dia taruhlah di luar kota, dari luar kota. Pengajian itu berlanjut sampai asar. Biasanya dikerjakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim. Ya, sementara dia ingin mendengar pengajian sampai selesai. Nah, ketika mereka sudah sholat, lalu sampai sholat asar, orang sholat berjamaah, dia di luar duduk-duduk, ngobrol, kemudian kadang-kadang lihat jualan. Ya, ini tidak tepat. Ya, seharusnya apa yang dia lakukan, kalau seandainya taruhlah misalkan, dia punya niat untuk berangkat sebelum waktu sholat. Kalau dia ingin berangkat jam 3. Tahunya dia undur sampai, karena mungkin pengajian sampai memang berakhir sampai dengan waktu asar. Lalu, tadi dia sudah mengerjakan sholat asar di jamak takdim. Maka enggaklah dia kerjakan kembali sholat asar, maka sholat asar yang dikerjakan yang kedua itu menjadi sholat sunat baginya. Ya, sunat baginya. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya kita akan menghadiri pengajian sampai selesai sehingga kita mendapatkan waktu sholat asar, maka tidak perlu kita menjamaknya di awal. Ya, cukup mengerjakan sholat zuhur saja, kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat asar pada waktunya. Ya. Karena al-afdal adalah mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Baik, kita akan lebih jelas nanti ketika kita melihat lagi apa hadis-hadis yang ada di dalamnya. Baik, hadis 1465. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي صلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد حرست صلاتك وإلا كانت لك نافلة. Dengan sanadnya kepada Abi Dzar Dia mengatakan, sesungguhnya kekasihku telah mewasiatkanku untuk tunduk dan patuh. Ya, yakni kepada pemimpin. Walaupun dia adalah abdan mujadda al-atraf. Walaupun dia adalah seorang hamba yang ujung dari ujung badannya terpotong. Mungkin kakinya yang potong, mungkin hidungnya terpotong, mungkin tangannya yang terpotong. Wa an usalli salatul waqtiha, dan aku mengerjakan salat pada waktunya. Beliau mengatakan, jika engkau mendapatkan kaum telah salat, Anda telah menjaga salat. Ya, ini maksudnya ketika dia menghadiri masjid, orang taunya sudah salat. Dia sudah menjaga salatnya karena dia mengerjakan pada awal waktu. Wa illa, kalau seandainya dia datang, dia masih mendapatkan orang masih salat, maka salat bersama mereka kanat laka nafilatan, maka salatmu bersama mereka itu adalah menjadi nafilah. Baik, di sini dikatakan mujadda al-atraf ay muqatta al-atraf. Ya, al-jada yaitu al-qata wal-mujadda yakni arda al-abid li khassatihi wa qillat qimatihi wa manfaatihi wa nufratin nas minhu. Yani muqatta al-atraf sebagaimana disebutkan tadi, dari ujung-ujung dari badannya terputus. Ya, al-mujadda, yakni hamba yang terpotong ujungnya, yakni tangannya atau kakinya, itu adalah arda al-abid. Hamba saya paling tidak bernilai. Paling rendahlah. Kenapa? Karena dia kurang. Nilainya kurang, manfaatnya kurang. Ya, dan menyebabkan orang lain lari darinya, enggak suka. Jadi kalau misalkan perbudakan dijual, enggak ada yang belinya. Mau dibeli untuk bekerja, tangannya potong satu. Bagaimana dia akan bisa bekerja dengan maksimal? Sementara abid, yaitu budak, digunakan untuk membantu pekerjaan di rumah. Ya. Wa fi hadha di dalam hadis ini, al-hathu ala ta'atu ulatul umur ma lam takun ma'siyatan. Dalam hadis ini terdapat motivasi atau dorongan untuk mentaati pemimpin-pemimpin selama tidak berupa maksiat kepada Allah. Ya. Fa'in qila, kalau ada yang mengatakan, kaifa yakunu al-'abdu imaman? Kok bisa hamba menjadi pemimpin? Wa syatrul imami an yakuna hurran qurasyyan salim al-atraf. Syarat dari menjadi pemimpin ketika pemimpin itu dipilih, misalnya diajukan sebagai kriteria pemimpin yang dipilih, harus syaratnya adalah orang yang merdeka, bukan orang budak. Yang kedua syaratnya adalah tidaklah orang Quraisy, bukan non Quraisy. Yang ketiga adalah sehat atau lengkap tubuhnya, yakni salimul atraf, ujung-ujungnya itu selamat. Baik, fal jawabu min wajhain, jawaban dari pertanyaan ini dari dua sisi. Aduhuma anna hadha syurut wa ghairaha innama tushtaratu fi man tu'qadu lahu imamah bi ikhtiyari ahli al-hal wal 'aqd. Ini syarat, ya, syarat-syarat ini dan yang lainnya hanya disyaratkan ketika untuk mendudukkan kepemimpinan yang dipilih oleh dewan al-hal wal 'aqd, dewan yang menggugurkan atau mendudukkan pemimpin. Ya, jadi dipilihlah ahlul hal wal 'aqd itu adalah orang-orang yang tahu dengan agama, orang-orang yang tahu dengan siasat. Wa amma min qaharin nasi li syaukatihi wa amma man qahara an-nasa li syaukatihi wa anwa'ihi ustawla 'alayhim wa intasaba imaman fa inna ahkamahu tunfad. Adapun orang yang memaksa manusia karena kekuatan yang dia miliki, ya, kuatnya dia, kuatnya penolong-penolongnya, dan dia bisa menguasai mereka, dan dia mengesahkan dirinya sebagai pemimpin, kemudian semuanya menjadi aman, ya, maka hukumnya tunfal, dilaksanakan. Perintah-perintahnya harus dilaksanakan. Wajib taatuhu, wajib ditaati. Ya. Wa tuharamu mukhalafatu min ghairi ma'siyah. Haram untuk menyelisihinya padahal yang bukan maksiat. Abdan kana aw hurran aw fasiqan. Baik dia adalah orang yang merdeka atau hamba atau orang yang bermaksiat, orang yang fasik, tapi dia menguasai gitu. Ya, bisyarti ayyakuna muslima, dengan catatan dia adalah orang muslim. Jadi apa yang dilakukan dan disokong oleh Arab Saudi ketika mengesahkan Sisi, ya, ketika Sisi menguasai Mesir, lalu Mursi ditangkap oleh Sisi, yang Sisi pada saat itu, pada Mursi menjadi presiden, dia adalah menteri pertahanan, ya, menteri pertahanan, dia adalah jenderal. Lalu pada suatu malam dia lakukan kudeta, akhirnya Mursi ditangkap oleh dia yang menyatakan dirinya menjadi presiden, ya. Dan dia menguasai militer, semuanya dia kuasai, dan kondisi sudah berbalik, ya, walaupun secara demokratis yang diakui oleh orang sekarang itu adalah Mursi, tapi kalau dilihat kepada syariat, ya, jangankan orang merdeka, orang budak pun kalau seandainya seperti itu wajib ditaati dan tidak boleh diselisih, apalagi memberontak. Kemarin telah kita, atau sebelumnya telah kita sebutkan, apa hikmah bahwa kita menerima dan taat, ya, selama dia adalah orang muslim, adalah menjaga pertumpahan darah. Ya, menjaga pertumpahan darah. Wajawab tsani, jawab yang kedua, annahu laysa fil hadithi annahu yakunu imaman bal huwa mahmulun ala man yufawwidu ilayhi al-imam amran min al-umur aw istifa'u haqqihi wa nahwi dhalik. Ada pendapat yang kedua, pendapatnya bahwasanya dalam hadis tidak disebutkan dia ada menjadi imam, akan tapi dipahami bahwa dia adalah orang yang diberikan tugas oleh imam. Ya, ini misalkan hamba ini taunya diangkat oleh seorang pemimpin untuk menjadi apakah gubernur atau dijadikan sebagai sebuah tugas yang dia melakukan tugas tersebut, maka orang yang berhubungan dengan tugasnya harus mentaatinya karena dia diberikan tugas. Ya. Maka kalau begitu, orang-orang yang diberikan tugas oleh pemimpin tetap juga kita memberikan ketaatan kepadanya. Ada orang mengatakan ketaatan itu hanya kepada pemimpin yang besar. Kalau misalkan dibawa ke Indonesia adalah presiden. Tapi kan presiden punya kepanjangan tangan. gubernurnya, kota dan bupatinya. Ya, maka kalau kita lihat ini ada juga bagian dari itu, orang yang diberikan tugas pada tugas-tugasnya. Maka di dalam menjalankan tugasnya, rakyat harus taat dan patuh kepada perintahnya, selama tidak di dalam maksiat kepada Allah. Tidak dalam maksiat kepada Allah ini ruang lingkupnya besar. Apa ruang lingkupnya? Walaupun secara pribadi kita tidak suka, tapi dia tidak menyelisih syariat, maka tidak boleh kita membangkang. Menyelisih syariat. Bagaimana kalau dia fasik? Tadi Imam Nawawi mengatakan, abdan kana au hurran au fasiqah. Asalkan bisyarat ayakuna muslima, selagi dia adalah seorang muslim. Baik. Maka dalam hal ini juga menunjukkan kepada seorang, kepada masyarakat muslim dalam memilih pemimpin muslim. Ya, walaupun dia ada kota dan kabupaten atau provinsi. Mungkin katakan kan presidennya kan muslim. Ya, presiden muslim. Tapi kan tidak semuanya diatur oleh presiden untuk kekuasaan di bawah. Ya, maka yang mengambil kebijakan adalah orang-orang yang sudah diberikan kekuasaan dan wilayah kepadanya. Nah, maka oleh karena itu tidak merupakan rasis jika semua muslim memilih pemimpinnya muslim. Karena itu adalah bagian dari agamanya yang diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk masing-masing memilih sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Hadis 1466, wa haddathana Yahya ibn Habib al-Harithi qala haddathana Khalid ibn Harith qala haddathana Syu'bah an Budayl qala sami'tu Abul Aliya yuhaddithu an Abdullah bin Samit an Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa daraba fakhidhi kaifa anta idza baqita fi qaumin yu'akhiruna as-salata an waqtiha qala ma ta'muruni qala salli as-salata li waqtiha thumma idhhab li hajatik fa in uqimat as-salatu wa anta fil masjid fasalli. Dengan sanadnya kepada Abi Dzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan memukul pahanya Abi Dzar. Apa kata Nabi? Bagaimana engkau jika engkau berada di kaum yang mereka mengakhirkan solat dari waktunya? Qala ma ta'muruni. Abi Dzar mengatakan, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qala salli salata li waqtiha. Solatlah engkau, kerjakanlah solat pada waktunya. Tumazhab li hajat. Setelah engkau selesai mengerjakan solat pada waktunya, pergilah menyelesaikan kebutuhanmu. Fa'in uqimati salatu wa anta fil masjid. Apabila ditegakkan solat engkau di masjid, fasalli, maka solatlah. Jadi tidak boleh kita, kalau seandainya sudah ditegakkan solat, tidak boleh kita keluar. Kita juga ikut. Ya, kita ikut mengerjakan sholat. Kemudian juga pada suatu hari seorang minta izin kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah salah satu seorang ulama Fuqa'as Sab'ah, tujuh ulama kota Madinah. Sa'id bin Musayyib dikatakan bahwasanya selama 40 tahun dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bukan 40 hari ya, 40 hari, tapi 40 tahun. Tidak pernah meninggalkan atau tertinggal oleh takbiratul ihram. takbiratul ihram bersama imam. Jadi ada seorang yang datang kepada beliau minta izin karena dia mau pergi haji. Dan orang sudah azan. Apa kata Sa'id? Duduk dulu sholat. Ya. Karena tidak ada yang keluar dari setelah azan, keluar dia dari masjid, kecuali orang munafik. Lalu dia bilang, dalam hadis Nabi SAW, bahwa orang yang keluar setelah azan disebabkan oleh hajatnya. Dengan niat dia harus dia kembali lagi ke masjid. Jadi taruhlah misalkan, di waktu setelah azan dia masih di masjid, datang panggilan dari keluarganya, ada keperluan yang mendesak misalkan, tidak bisa diundur, dia pergi, dan ada niat untuk kembali. Tidak boleh misalkan, oh mau meninggalkan sholat, meninggalkan. Apa kata orang tadi, temanku sudah menunggu, untuk berangkat ini sudah ditunggu nih. Taruhlah misalkan, mau ke Bukit Tinggi, kita sedang azan, sudah azan, datang telepon kawannya, ha, di mana aku? Ambo masih di masjid. Ah, cepatlah, ha. Ambo kita berangkat lagi. Enggak. Sampai harus selesai mengerjakan sholat. Tunggu dulu, ambo sholat dulu. Orang tadi enggak beralasan, dia temannya sudah menunggu. Lalu dia pergi. Sa'id masih mengingat orang itu, datang berita dia jatuh dari kendaraan, kakinya patah. Ini disebutkan kisahnya di dalam Ta'zimus Sunnah oleh Syekh Abdul Qayyum As-Sahibani tentang mengagungkan sunnah. Kalau orang menyepelekan sunnah, langsung diberi hukuman kontan. Ya. Nah, jadi dari sini juga kita bisa melihat bahwa tidaklah pantas tadi menekankan apa yang kita sebutkan tadi. Bahwa kalau seandainya walaupun kita sudah menjamak tadi, kita di masjid atau di lingkungan masjid, datang azan, sudah kita harus ikut sholat berjamaah. Sebagaimana juga Nabi melihat dua orang di Mina tidak ikut sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi lihat dia tidak ikut sholat. Dipanggil oleh Nabi. Menggigil dia panggil Nabi. Ya, Nabi tanya, kenapa kamu tidak sholat? Katanya, kami sudah sholat tadi. Sudah sholat di kemah. Kata Nabi, kenapa kalian tidak sholat sehingga bisa menjadi nilai sunat, ya, bagimu. Baik. Di sini disebutkan, baina qiyamati shalah wa anta fil masjid fusalli. Makna salli shalata li waqtiha, salat, kerjakan salat pada waktunya, thumma dhahab ila li hajatik, kemudian kamu pergi untuk kebutuhanmu. Fa in qiyamati shalah wa anta fil masjid fusalli, apabila ditegakkan salat engkau di dalam masjid, maka kerjakanlah salat. Maknanya salli fi awwalil waqt wa tasarraf fi shughulik, fa in sadafta فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك وإن أدركت الصلاة معهم فصلي معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة. Salatlah engkau pada waktunya, lalu bertindaklah, lakukanlah aktivitasmu, ya, kerjakan kerjamu. Jika engkau menemukan mereka setelah engkau mengerjakan sholat, melakukan aktivitasnya, waqad shallaw, mereka telah mengerjakan sholat, ajza'atka sholatuka, sholatmu yang pertama telah sah, ya, dan sedang menggugurkan kewajiban. Wa in adraktahum, an adraktas sholata ma'ahum, jika engkau mendapat solat bersama mereka, fasalli ma'ahum, maka solatlah bersama mereka. wa takunu hadhihi thaniyatu laka nafilatan. Salat yang kedua yang kau kerjakan itu bagimu menjadi salat yang tambahan, salat sunat istilah. Baik. Qalu wa darba fakhidhi ay litanbih. Beliau memukul pahaku, maksudnya adalah untuk mengingatkan. Digoyang seperti itu. Kadang-kadang kita ngecek orang agak-agak anu. Ya, kok pahanya paci, kok punggungnya, kok baunya gitu loh. Wajama dhihn wa jama'a dhihna 'ala ma yaquluhu lahu, untuk memberikan, memenuhkan konsentrasi terhadap apa yang akan disampaikan kepadanya. Nabi subhanallah, beliau melakukan beberapa macam metodologi dalam mengambil syuddud intibah, untuk mengambil perhatian. Di antaranya dengan pertanyaan. Nabi mengatakan, atadur mal ghibah. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Jadi ketika ditanya seorang guru misalkan di awal pendidik pelajaran pagi, lontarkan dulu pertanyaan. Jangan mencoro langsung lalalalalala orang, anak-anak entah ada perhatian atau tidak. Berikan pertanyaan dulu. Sehingga anak tadi terkonsen di dalam ada perhatiannya terhadap apa yang dibicarakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara memberi motivasi. Ala ukhbirukum bi akbari kabair. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian akan dosa-dosa besar? Itu juga adalah mengajak, ya, atau tadi dengan isyarat. Itu juga adalah untuk metode bagaimana kita bisa mengingatkan dan orang memberikan perhatian terhadap apa namanya yang akan disampaikan. Baik. Hadis ke 1467. Wala hadatsana Zuhair bin Haq wal hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Abi al-Ali al-Barra qala akhara ibn Ziyad as-salata faja'ani Abdullah bin Samit wa alqaitu lahu kursiyan fajalasa 'alayhi fadhakartu lahu sani'a ibn Ziyad fa'adda 'ala shafatihi wa daraba fakhidhi وقال إني أسأل إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك قال إني سألت رسول الله كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل صلاة لوقتها إن أدركتها إن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقول إني قد صليت فلا أصلي. Dengan sanadnya kepada Abil Adi Al-Barra, dia mengatakan Ibnu Ziyad mengakhirkan solat. Faja'ani Abdullah bin Samit. Abdullah bin Samit datang kepadaku. Waqaitu fa'alqaitu lahu kursiyan. Lalu aku berikan kursi kepadanya. Fajalasa 'alaihi. Lalu dia duduk di atasnya. Lantas aku sebutkan kepadanya perbuatan Ibnu Ziyad yang mengakhirkan solat. Lalu beliau menggigit, bibirnya dan memukul pahaku. Waqal, lalu dia mengatakan, ini satu Abu Dzar, aku tanyakan kepada Abu Dzar, kama sepertiku menanyaku. Dan beliau memukul pahaku sebagaimana aku memukul pahamu. Lalu beliau mengatakan, Abi Dzar mengatakan, aku telah bertanya kepada Rasulullah sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Dan beliau memukul pahaku sebagaimana aku memukul pahamu. Ini hadis ini apa namanya? Dalam ilmu hadis namanya hadis silsilah. Ini yani sebagai rangkaian. Seperti apa dia dapatkan dari Rasulullah, seperti itu dilakukan terus. Nabi memukul pahanya. Berikut juga yang sahabat meriwayatkan kepada yang lain juga dipukul pahanya. Kemudian sampai terakhir. Itu namanya hadis silsilah. Apa kata Nabi? Kerjakanlah sholat untuk waktunya. Jika engkau jika sholat mendapatkanmu, masuk waktu sholat. Maka sholatlah bersama mereka. Jangan engkau katakan, aku telah sholat, maka aku tidak sholat. Jika dapat sholat, datang masuk waktu sholat, maka kita berada bersama mereka, sholatlah bersama mereka. Nah ini memperkuat apa yang kita sebutkan tadi. Jangan kita, oh Abu Tadilah menjamak tadi. Tidak kerjakan. Nah begitu juga ketika kita misalkan, kita sudah sholat di masjid yang lain. Contoh, sholat subuh. Kita, dekat rumah kita sudah sholat. Kita mau hadir pengajian di sini nih. Kita sudah sampai di parkiran, orang masih sholat. Sudah ikut sholat. Jangan duduk, ampunlah sholat tadi. Duduk saya di luar, enggak. Rugi. Sholat. Walaupun kita sudah sholat. Allah Ta'ala. Ada 1468. Wahaddathana Asim ibn Nadr At-Taymi قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت ما تأمرني قال فصلي الصلاة لوقتها ثم إذا أقيمت الصلاة فصلي معهم وإنها زيادة خير. Dari Abi Dzar dia mengatakan Nabi SAW bersabda, bagaimana bagaimana anda jika engkau berada pada kaum yang mereka mengakhirkan solat dari waktunya. Qultu, lalu aku mengatakan, apa yang aku perintahkan kepadaku? Nabi bersabda, solatlah atau kerjakanlah solat di waktunya. Kemudian apabila solat ditegakkan, maka solatlah bersama mereka. Sesungguhnya solat yang kedua itu ziyadatu khair, adalah penambahan kebaikan. Jadi makna nafilah-nafilah tadi itu maknanya adalah ziyadatu khair. Satu hadis dengan hadis yang lain saling menafsirkan. Baik, yang terakhir dari bab ini, hadis 1469, wa haddatsana Abu Ayya Ghayyas Abu Ghassan wa haddatsana Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddatsana Mu'ad wa huwa ibnu Hisham qala haddatsani Abi an Matar an Abi Al-Ali Al-Barra qala qultu li Abdillah bin Samit nusalli yawm al-jum'ati khalfa umara wa yu'akhiruna as-salah qala fadarba fakhidhi darbatan awja'atni wa qala sa'altu Abu Dzar an dhalika fadarba fakhidhi wa qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika fa qala sallu salata li waqtiha wa ja'alu salatakum ma'ahum nafilatan qala wa qala Abdullah bin dhukira li anna nabiyya Allah daraba fakhidh Abu Dzar dari Marra dari Abi Ali Al-Barra. Dia mengatakan, aku mengatakan kepada Abdullah bin Samit, kita solat Jumat. Kita solat hari Jumat. Belakang pemimpin-pemimpin, mereka mengakhirkan solat. Lalu Abdullah bin Samit memukul pahaku dengan pukulan yang menyakitiku. Jadi tidak gini, agak, mungkin agak marah dia tadi ya. Jadi terasa sakitnya, auja'atnya. Qala sa'altu Abu Dzar Abdullah bin Samit, kan aku telah bertanya kepada Abu Dzar tentang itu. Fadaraba fakhidhi, beliau pun memukul pahaku. Qala sa'altu Rasulullah an dzalik, aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Faqala, lalu beliau katakan, Shalli salata li waqtiha, kerjakanlah salat untuk waktunya. Waja'alu salatakum ma'ahum nafilatan, jadikanlah salat kalian bersama mereka sebagai tambahan. Apa arti tambahan tadi? Ziyadatul khair, bertambahnya pahala. Qala Abdullah, lalu Abdullah bin Samit dia mengatakan, dzikrani, disebutkan kepadaku, anna Nabi Allah, sesungguhnya Nabi Allah, daraba fakhidha Abi Dzar, memukul paha Abi Dzar. Jadi dari sini kita, masya Allah, banyak bisa kita ambil, ya, yaitu bagaimana sikap kita jika waktu sholat diakhirkan, maka sholatlah di awal waktu. Sebaliknya, kalau seandainya sholat diawalkan, di awal maksudnya, alu masuk waktu lah sholat. Kalau kita tidak hadirnya, berarti kita keluar. Sholat bersama mereka, lalu sholat kembali lagi kalau sudah masuk waktu. Maka sholat kita bersama dia tambah. Sholat kita sendirian yang sudah masuk di waktunya adalah sholat yang sah. Yang kedua, jika seandainya kita menemukan sholat berjamaah, kita berada di masjid, maka ikutlah walaupun kita sudah sholat. Karena ini adalah sebagai tambah. Yang satu lagi, kita melihat kepersatuan tampak satunya kita. Ini ada orang sholat, ada juga umat Islam gak sholat. Bagaimana ini kata orang? Nah begitu juga tentang Idul Fitri dan Idul Adha serta puasa. As-sawmu yawmu yasumun wal fitru yawmu yiftirun wal adha yawmu yidahun. Nampak kebersamaan. Ini bagaimana aku mau kebersamaan di dalam satu rumah? Dua tipenya. Mungkin boleh jadi di Indonesia, di Padang kok limo. Empe. Enak. Ada yang di dalamnya Naksabandiyah. Ada yang dalamnya ormas iko. Iko mungkin pemerintah. Dan iko adalah satariah misalkan. Naksabandiyah dua hari sebelum pemerintah. Kemudian ormas. Kemudian ikut pemerintah. Kemudian satariah dua hari setelah. Jadi cek rumah seminggu lebarannya. Subhanallah, mana kebersamaan gitu loh. Bagaimana saling mengucapkan tahniah, yaitu saling mengucapkan selamat. Ya, ikalah puasa babuko, nya kalau masih babuko le. Allah taala. Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mengikuti jalan yang lurus yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah taala. Ada yang mau tanya? Ya. Iyalah. Sholatnya harus dilengkapi. Iya. Gak ada sholat diskon. Harus berarti kita gak sempurna. Sholat dua ya tetap sholat subuh dua rakaat. Nah. Atau sholat isya juga misalkan. Ya. Anda mau ketemu dengan kawan, taruhlah mau ketemu dengan kawan. Taunya pengajian sini agak panjang setelah azan. Kita ketemu sini orang masih ya belum sholat atau sudah mulai sholat. Nah, maka ya kita samanya kita mendapatkan pahala. Begitu juga mungkin apa yang dilakukan oleh Bat ketika mendengar kata Nabi man tasaqqa alaihi. Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini yang mana dia terlambat sholat sendirian. Ya, sholat sendirian. Lalu sudah sholat bersama Nabi, sholat lagi dia. Yang belakang sholat sunat, yang di depan sholat atau bukan depan. Yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunat. Sholat wajib dan sholat sunat dengan rangkaian dia berjamaah. Menjadikan orang sholat sendirian tadi menjadi 27, maka orang tadi ketika dia menjadi makmum, walaupun dia sunat, telah bersedekah kepada orang tadi. Tadinya kalau enggak dibiarin sendirian, dapat sholatnya cuma satu. Ketika bergabung dengan dia, sudah menjadikan orang tadi sholatnya 27. Jadi orang tadi yang datang belakangan bersedekah dengan dia untuk menjadikan sholatnya sholat berjamaah. Karena minimal dari sholat berjamaah adalah satu orang makmum. Bagaimana kalau seandainya saya menjadi muadzin, lalu saya qomatkan, lalu saya sholat, tidak ada jamaahnya di masjid yang saya menjadi gharib, apakah saya sholat berjamaah? Tidak, sholat sendirian. Karena tidak ada jamaahnya. Kalau dia sendirian di depan, ada ibu di belakang, itu sholat jamaah. Ya Allah Ta'ala. Ya, yang pertama, kalau kita lihat kasusnya, kasusnya berbeda. Kita sudah sholat berjamaah bersama imam. Dan ini orang yang terlambat. Kalau yang ini enggak, sholatnya umum itu diakhirkan. Artinya, jamaah utama itu diakhirkan. Maka kita dituntut untuk sholat berjamaah itu adalah di yang utamanya. Yang utamanya, itu yang dituntut. Bukan yang berikutnya. Karena ketika seorang tadi sholat bersama Nabi, sholat bersama orang yang terlambat tadi, di sini sudah banyak nih, orang sudah sholat. Tidak ada motivasi untuk, yuk, saya mau mendapatkan pahala lagi lah. Enggak. Orang yang sholat sendirian tadi, dengan satu orang yang mengikut, sudah menjadikan sholatnya berjamaah. Sudah cukup. Maka kita ibaratkan, ini sholat sholat jamaah umum nih, jamaah ratib, sudah selesai sholat. Ada orang yang terlambat, dia juga beberapa orang. Tidak perlu kita mengikuti. Karena kita sudah mengikuti imam rawatib, imam yang tetap. Kecuali yang tadi adalah imam yang tetap ini diakhirkan sholatnya. Karena kita dituntut untuk sholat bersama imam yang tetap ini. Ya, kalau yang tadi kan pimpinan, ada rapat. Berarti ini sama dengan orang yang terlambat. Dan kemudian dia berjamaah. Kalau seandainya itu dimotivasi lagi, tentu sahabat sudah dimotivasi oleh Nabi seluruhnya, ikut lagi semuanya. Enggak, karena dia sudah menunaikan pada waktunya. Kalau itu enggak, kalau memang dipastikan kita bersolat berjamaah nanti sudah ikut dengan berjamaah bersama pimpinan dalam rapat. Sebagaimana kita juga waktu di kuliah, kita ada masjid kampus yang menjadi imamnya adalah rektor. Rektor pun belum turun, belum komat. Nah, memang rektor menjadi imam. Lalu disitulah pegawai-pegawai ikut. Kalau kita di kuliah, tidak lanjutkan kuliah kita. Dosen-dosen juga, masyayikh-masyayikh, ayo ikutlah. Ya, menyelesaikan tugasnya. Karena tugas ini adalah amanah. Tugas ini adalah mukabilnya, yakni apa, kompensasinya adalah gaji. Ditunaikan amanah itu. Setelah itu baru sholat berjamaah di musholat kampus. Semuanya dosen-dosen yang di sana ya, mengikuti sholat berjamaah di jam 1, mulai kami jam 1 keluar, kemudian kami baru sholat, walaupun terkadang sholat zuhur itu mulai 12.04, setengah 1 gitu ya, nah kami baru keluar dari kuliah semuanya ya, jam 1 masing-masing dari kuliah perkuliahan, itu mereka punya musholat. Nah, maka mengikuti hal yang demikian. dan di musola itu baru azan. Azannya baru ketika kita sudah selesai kuliah, bukan azan dengan azannya umum gitulah. Sunatnya di sini ada tetap melaksanakan azan, ya boleh jadi azannya adalah untuk lingkungan di situ aja. Ya, sudah lakukan hal demikian. Kita berjamaah dengan dosen-dosen yang lain. Jadi kalau seperti itu sudah kita sampai selesai, kemudian kita berjamaah. Wallahu ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.